Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain. Amin. Inna ra'atan sauda'a tusamma Ummu Mihjan. Kanat taqumu ala tanzifi masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dhata yawmin kana Rasul alaihi salatu wassalam ya'udu al-amwata wa yazuru al-maqabira wa wajada min bayni al-quburi qabran jadida. Fas'ala man sahibu hadha al-qabr. Faqila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu qabru Ummi Mahjan. Fabaka Rasul alaihi salatu wassalam wa sa'ala ashabahu wa qala lahum lima lam tukhbiruni bi wafatiha hatta kuntu usalli alaiha. Fagalu lahu ya Rasulullah lagad matat fi sa'atin shadidatil harara wa kunta sa'ataha mustarihan fahidna alaika min hararati shams. Fagama Rasul sallallahu alaihi wa sallam wa salla alaiha wa hiya tahta adbaki turab. Wabada dhalika gala lahum idha mata minkum ahadun faakhbiruni bimautih hatta usalli alaihi. فإنما صلات عليه في الدنيا كانت صلاة شفاعة له في الآخرة. وبعد ذلك نادى على أم محجن وهي تحت التراب وقال لها السلام عليك يا أم محجن أي الأعمال وجدت أفضل؟ وصمت النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقى الإجابة. وبعد ذلك قال لأصحابه إنها تقول لم أجد أفضل عند الله من تنظيف المساجد. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بنى لها بيتا في الجنة أراها الآن جالسة فيه. Masih menceritakan tentang keistimewaan orang yang menyinari masjid, memberikan cahaya kepada masjid dan membersihkan masjid. Di zaman Nabi ada seorang perempuan yang hitam, namanya atau disebut dengan Ummi Mahjan. Ini selalu membersihkan masjidnya Rasul, nyapu, ngepel dan sebagainya. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam jenguk atau menziarahi kubur. Pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur. Ketika Nabi berada di kuburan, mendapatkan satu kuburan baru. Nabi kok enggak tahu kalau ada yang meninggal. Karena Nabi melihat ada kuburan baru di antara kuburan lama. Terus siapa yang meninggal? Kok aku enggak tahu? Lalu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, kuburan siapa ini? Mereka menjawab, kuburannya Ummi Mahjan. Nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada para sahabatnya, kenapa kalian tidak memberitahu aku dengan kematiannya sehingga aku dapat menyolatinya? Nabi menangis itu karena apa? Rahmah kepada orang yang meninggal. Sebab kalau Nabi menyolatinya di dunia, disolati sama Nabi, itu berarti akan menjadi syafaat dia di akhirat. Jadi solatnya Nabi itu akan menjadi syafaat. Lah, Nabi mengatakan, kenapa kalian gak ngasih tahu aku, gak ngabari aku? Katanya para sahabat, ya Rasulullah, ketika dia meninggal saat itu sangat panas dan kami mengetahui saat itu adalah saat atau waktu istirahatnya kamu dan kami tidak mau mengganggu atau kami takut engkau terkena panas sengatan matahari. Hanya Rasulullah SAW menyolati di atas kuburannya Ummi Mahjan. Nah, dengan mengatakan kepada para sahabat, jika ada salah satu daripada kalian meninggal, kabari aku supaya aku menyolatinya. karena salatku untuk dia di dunia akan menjadi syafaatnya dia di akhirat. Jadi jangan sampai ada yang tidak aku salati semasa hidupku. Siapapun yang meninggal dari muslim mukmin, laki ataupun perempuan, beritahu aku. Itu tanda rahmatnya Nabi kepada para sahabat. Setelah itu, setelah Nabi sholat dan sebagainya, Nabi ini ngomong kepada Ummi Mahjan. Dan Ummi Mahjan sudah berada di kuburan, sudah dikubur. Nabi mengatakan kepada Ummi Mahjan, assalamu alaiki ya Ummi Mahjan, ayyal amali afwajati afdal. Assalamu alaiki ya Ummi Mahjan, amalan apa yang engkau dapatkan lebih afdal atau paling utama. Orang bisa tahu amalan paling utama, paling afdol itu setelah mati. Dia bisa tahu. Kenapa? Karena setelah mati sudah terbuka semuanya. Pemberian, keistimewaan, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap amalan. Sholat, sedekah, thalabul ilmi, membaca Al-Qur'an, sholawat, tasbih, zikir, takbir, tahlil dan lain sebagainya, itu baru kebuka setelah kita mati. Karena itu Nabi tanya, amalan apa yang engkau dapatkan paling afdol, paling utama? Diam Nabi untuk mendengarkan jawaban. Diam Nabi untuk mendengarkan jawaban. Setelah itu, setelah Nabi mungkin mendengarkan jawaban, berkata Nabi kepada para sahabatnya, inna hataqul, sesungguhnya Ummi Mahjan berkata, lam ajid afdala indallah min tanzifil masajid. Aku tidak menemukan paling afdal di sisi Allah dari membersihkan masjid-masjid. Jadi tidak mendapatkan amalan yang lebih afdal di sisi Allah dari membersihkan masjid, katanya Ummi Mahjan. Setelah itu Nabi mengatakan, Inna Allah tabaraka wa ta'ala banalah baitan fil jannah. Sesungguhnya Allah SWT membangunkan untuk Ummi Mahjan satu rumah di surga. Arohal anjali satan fi. Sekarang, katanya Rasulullah, aku melihat dia duduk di rumah itu. Di rumah dalam surganya Allah. Di rumah yang dibangunkan oleh Allah di dalam surga. Nah, dalam cerita ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nabi menziarahi kubur. Nah, sekarang kita dapatkan, kita temukan orang-orang mengatakan enggak boleh ziarah kubur. Nah, di sini menjelaskan bahwa Nabi ziarah kubur. Bertentangan dengan apa yang mereka katakan bahwa Nabi melarang. Nabi tidak mengajari. Nah, sedangkan di sini Nabi mengajari. Nabi datang. Apakah sendirian Nabi? Tidak. Nabi datang dengan para sahabatnya. Bukan hanya di sini. Bukan hanya di sini. Di antara lain apa? Ketika Nabi masih berusia 6 tahun kurang lebih, Nabi berziarah bersama ibunya. Berziarah bersama ibunya. Dan bukan hanya itu, ketika di Lailatul Nisfu min Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban, Nabi juga bangun di waktu malamnya berada di Baqi, sehingga diketahui oleh salah satu istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah jelas bahwasanya Nabi itu tidak melarang. Kalau memang pernah melarang. Dan itu di awal-awal Islam. Kalau memang pernah melarang, benar, gak salah. Tapi dulu, tapi setelahnya Nabi sudah memperbolehkan lagi, sehingga Nabi bukan hanya sekedar berucap dengan kebolehan, tapi Nabi juga melaksanakan, melakukan. Lalu juga apa? Orang yang sudah mati itu mengetahui keadaan orang yang hidup. Orang yang sudah mati mengetahui keadaan orang yang hidup. jin. Kita, kita nggak bisa melihat jin, tapi jin bisa melihat kita. Orang yang mati juga gitu. Kita nggak tahu keadaan orang mati dalam kuburannya, nggak bisa melihat kita. Dia apakan lagi apa, kita nggak bisa melihat. Tapi mereka bisa melihat kita. Sama dengan kalau kita berada di dalam, orang di luar. Ini misalnya kacanya kaca ribet. Orang yang di luar nggak bisa melihat kita. Tapi kalau kita ngelihat luar, orang yang di luar bisa. Jadi orang yang di luar mau ngakuin apa ini itu, mereka nggak bisa ngelihat. Tapi kita yang di dalam bisa, sama persis dengan CCTV. Orang yang di luar dilihat, tapi dia nggak bisa ngelihat yang di dalam. Tapi yang di dalam bisa ngelihat yang di luar. Nah itu orang yang hidup dengan orang yang mati. Karena itu orang tua yang sudah meninggal, ketika melihat anaknya melakukan kemaksiatan, kejelekan, kemungkaran, mereka sedih, mereka menangis, mereka ya, bingung, kasihan. Sehingga apa di dalam doa yang diajarkan? Ya. Di dalam doa khutmul gur'at, di dalam doa birrul walidain, kita mohon kepada Allah, jangan sampai berita jelek kita sampai kepada mereka. Jangan sampai berita jelek kita sampai kepada mereka. Kenapa? Loh, karena mereka tahu. Lah kita mohon, jangan sampai diketahui oleh mereka kejelekan kita. Itu permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian kalau kita berbicara kepada mereka, orang yang ada dalam kuburan, mereka terkadang menjawab, tapi kita gak bisa mendengar. Kita gak bisa mendengar. Nah, karena itu dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu tidak akan bisa mendengar orang yang ada di dalam kubur. Enggak akan bisa. Kalaupun ada, itu adalah orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan sebagaimana nabi atau Syamsul Qadri Jailani dan yang lain sebagainya. Terkadang Allah dengarkan bukan orang-orang khusus tapi semua orang. Tujuannya supaya apa? Diambil ibrah, renungan. Renungan dan pemikiran agar orang itu bisa bertobat, merenungi apa yang harus dia kerjakan dan yang lain sebagainya. Mendengar. Karena itu kita mengucapkan salam ketika masuk kuburan itu assalamualaikum dargami mu'minin. Assalamualaikum. Alaikum itu mukhatab. Mukhatab itu dalam arti tatap muka, kelihatan, ketemu. Atau apa? Orang yang ada, yang hadir. Kalau orang yang enggak hadir, kita akan mengucapkan alaihim. Assalamualaikum atas mereka. Tapi ini atas kalian. Kalian itu berarti kan ada. Berarti ketika kita mengucapkan assalamualaikum, berarti mereka ada. Bukan mereka enggak ada dan mereka mendengar. Karena itu Nabi mengatakan assalamualaiki kepada Ummi Mahjan. Assalamualaiki ya Ummah Mahjan. Kenapa? Mereka mendapatkan jawaban. Mendapatkan jawaban. Karena itu kalau kita ziarah kepada Nabi, bukan assalamualaihi. Enggak. Tapi kita mengucapkan assalamualaika ya Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi hadir, ada. Karena itu saat kita sholat, assalamualaika. Atau saat maulid simtud duror, assalamualaika ayyuhan nabiyu. Atau ketika kita mengucapkan salam, assalamualaika ya Zainal Anbiya dan lain sebagainya. Nabi itu ada, makanya kita mengucapkan assalamualaika. Tapi bedanya kita gak melihat. Kita pun juga tidak mendengar jawaban salam. Tapi orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah, ketika mereka mengucapkan salam kepada Nabi SAW, mereka mendengar. Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Hajjad, Nah, al-imam ambil uyur dan yang lain sebagainya, ketika mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah, didengar jawaban Rasulullah olehnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini mendapatkan keistimewaan karena berkat orang tersebut. Dan itu Imam Haddad ketika berziarah mengucapkan salam, dibalas salamnya oleh Nabi dan didengar. Sehingga beliau mengatakan apa? Waqafna wasallamna ala khairi mursalin. Dan sampai terusannya waradda alayya wa huwa hadirun. Waradda alayya, intinya itu di situ beliau mengatakan aku berdiri mengucapkan salam kepada sebaik-baiknya Rasul dan beliau menjawab jawaban salam dariku. Nah, ini yang diberikan oleh Allah keistimewaan oleh Allah kepada mereka. Nah, kemudian juga terkadang kita bisa mengetahui yang afdal, yang utama itu dari orang yang mati. Sebagaimana di riwayat yang lain menunjukkan keistimewaan keutamaan seperti perkataan al-imam Abdullah Idrus dan yang lain sebagainya daripada para ulama. Mereka mengatakan apa? Kalau misalnya orang yang mati itu hidup kembali, niscaya mereka akan mewasiatkan orang-orang yang hidup untuk menelaah atau membaca kitab Ihya dari orang yang mati. Begitu juga dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kalau misalnya orang itu yang meninggal dibangkitkan lagi oleh Allah, niscaya mereka akan memerintahkan orang-orang untuk mementingkan ilmu, mempelajari ilmu dan yang lain sebagainya. Jadi banyak keistimewaan terkadang disampaikan oleh mereka yang sudah meninggal. Kemudian juga pentingnya perhatian kepada masjid seperti yang diberikan oleh Umi Mahjan ya, dari membersihkan dan semisalnya. Dan itu kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menerangi hati kita, menerangi kehidupan kita dengan cahaya iman dan Islam, dan menjadikan kita orang-orang yang selalu berusaha memakmurkan masjid, menerangi masjid, membersihkan masjid dan mengisi kebaikan di dalam keseharian kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.